semua ini. Tersenyum ku tak mampu, hilang semua dayaku. Cinta, pegang tanganku ini. Ku tak mampu bertahan lagi dalamnya luka hatiku. Cinta, genggam tanganku ini. Dan yakinkan bahwa diriku mampu berjalan meskipun tanpanya. Menahan perinya batinku, mencoba untuk merangkak lagi. Berdiri di hadapan pelangi, berharap cinta sekali lagi. Tersenyum ku tak mampu, terdiam dan membisu. Cinta, pegang tanganku ini. Ku tak mampu bertahan lagi dalamnya luka hati. Yakinkan bahwa diriku mampu berjalan meskipun tanpa.